الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد yang sudah hafal silakan menghafal. Ya Allah. Baca akhir yang mana? Ramai itu bang Adam saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج باب الخطبة أيام منى باب برخطبة بعد هاري منى Ini berkaitan dengan manasikul haj di musim-musim haji yang masyhur di kalangan kaum muslimin ialah khutbatu Arafah, khutbah di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini yang masyhur sampai hari ini. Pada musim haji ada khutbah Arafah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Biasanya di Masjid Namirah. Zuhur pada hari Arafah sebelum masuk ke wilayah Arafah untuk wukuf di sana. Di sini ada khutbah yang lain, yaitu khutbatu ayyam Mina, khutbah pada hari-hari Mina, seperti bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Ayyam Mina itu ada 4. Yaumun Nahr tanggal 10 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyriq 11 12 13 Dzulhijjah. Itu namanya Ayyamu Mina, pada hari-hari Mina. Di sini ada beberapa masail. Bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah ada beberapa masail. Masalah yang pertama adalah penamaannya dengan khutbah. Khutbah. Apakah dikatakan khutbah ataukah itu semata-mata mau'idzah secara umum? Penamaan khutbah itu dimasukkan dalam pembahasan para ulama. tentang masalah ini barakallahu fikum, pendapat yang benar ialah dikasih nama khutbah. Dikarenakan nasul hadis, nas hadis yang akan dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ini nanti menggunakan bahasa khatabana, khataban nasa, yakhtub. Ya, sehingga dikasih nama khutbah. Itu dengan nasul hadis. Sehingga tidak perlu pembahasan panjang. Ada yang mengatakan itu wasiat umum, ada yang mengatakan mau'idhah secara umum. Ini semuanya ta'wil. Hadisnya tegas mengatakan khotobah yakhtubu khutbatan. Dikatakan khutbah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tegas dengan babnya, babul khutbah. Menamainya dengan khutbah, tidak menamainya dengan wasiat atau tausiah umum. Tapi khutbah. Difahami ya? Ini yang pertama. Masalah yang kedua ialah kapan khutbah itu? Mata takunu hadhil khutbah? Kapan terjadinya khutbah ini? Jawabannya adalah yaumun nahr binasil hadis. Khutbah ini terjadi pada yaumun nahri. Yaumun nahr tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ini yang disebutkan dengan nasul hadis akan dibaca nanti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauman nahri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan umat manusia, para sahabatnya yang hadir ketika itu, yauman nahri, pada yauman nahr. Nas hadis yauman nahri. Sehingga untuk khutbah yaumun nahr ini jelas. Paham ya? Yang ini wadah insyaAllah. Cuman ada yang menamakannya khutbah. Ada yang menamakannya tausiah umum. Yang benar khutbah. Sehingga permasalahan yang wadah, yang jelas dengan nas hadis adalah masyru'iyatul khutbah yauman nahri. Masyru'iyatul khutbah yauman nahr. Disyariatkannya berkhutbah pada yaumun nahr. Masalah yang berikutnya adalah khutbah di selain yaumun nahr. Yaitu misalkan khutbah pada pertengahan ayyam umina, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Paham ya? Ini masalah berikutnya. Apakah ada khutbah pada hari-hari Mina, Ayyamu Tasyriq, selain Yaumun Nahr? Kalau melihat hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, yang akan kita baca nanti insyaAllah, tidak ada itu. Semua hadis yang boleh disebutkan, semuanya menyebutkan yaumun nahr. Hari nahr. Namun pada bab yang beliau sebutkan, beliau menggunakan bab, babul khutbati ayyama mina. bab khutbah pada hari-hari Mina. Paham dong? Pada hari-hari Mina. Padahal hadisnya Yaumun Nahr. Ini dua kemungkinannya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mengkiaskan dengan Yaumun Nahr. Kalau khutbah pada Yaumun Nahr itu dilakukan dengan nas hadis, maka pada Yaumun Mina, hari-hari yang lain dari hari-hari Mina juga dilakukan. Ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua yang lebih awdah, lebih wadih, ialah diperbolehkan atau disyariatkan khutbah pada Yaumul Mina dengan nas hadis juga. Disebutkan dalam sebagian riwayat hadis yang akan dibawakan nanti oleh beliau, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah itu pada awsatu ayyami tasyriq, ya, fi awsati ayyami tasyriq. Pada pertengahan hari-hari tasyriq. Maka mungkin tanggal 11, mungkin tanggal 12, mungkin tanggal 13. Ini lafaz disebutkan pada sebagian sanad hadis Abu Bakrah. Ini akan disebutkan oleh Abu Bakrah, ikhwan. Juga datang dari hadis Sarra bintu Nabhan inda Abi Daud. Lafadznya khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us, dengan kata-kata yaumar ru'us an-nabiy sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari ru'us, yaumar ru'us. Faqala, belum mengatakan ayu yaumin hadha, alaysa awsata ayyami tashriq. Hari apa ini? Bukankah ini pertengahan ayyamut tasyriq? Intaha. Itu menunjukkan beliau berkhutbah pada ayyamu Mina, hari-hari Mina, hari-hari tasyriq. Ayyamu Mina disebut dengan yaumur ru'us. Juga datang dari hadis Ka'ab bin Asim. Inna Daraqutni. Ka'ab bin Asim riwayat Daraqutni. Juga dari jalur Ibnu Abi Najih an rajulaini min Bani Bakr. Ibnu Abi Najih an rajulaini min Bani Bakr. Datang juga dalam riwayat Ibnu Abi Najih dari dua orang laki-laki dari Bani Bakr. Ini inda Abi Daud. Juga datang dari hadis Abu Nadrah. Abu amman sami'a khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Nadrah, dari sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Ahmad fi musnadihi. Sehingga dari sekian banyak riwayat-riwayat tadi menjelaskan bahwasannya Rasul juga berkhutbah di ayyamu tasyrik. Berkhutbah di ayyamu Mina. Khutbah di hari-hari Mina, di hari-hari tasyrik. Difahami insyaAllah ya? Dengan nas-nas ini semuanya. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari riwayat ini kesimpulannya masyru'iyatul khutbah ayyama Mina. Masyru'iyatul khutbati ayyama Mina. Disyariatkan berkhutbah pada hari-hari Mina. Alas sahih min aqwal ulama. Ini yang sahih dari pendapatnya para ulama binasil hadis dengan nas hadis yang ada. Paham ya? Sehingga disimpulkan ada khutbah Arafah. Ini bitifak dengan kesepakatan para ulama. Ada khutbah Yaumun Nahr dengan nas hadis yang akan kita baca nanti di dalam kitab. Ada khutbah ayyamu Mina, khutbah pada hari-hari Mina yang lain, dengan hadis yang datang dari sejumlah sahabat yang saya bawakan di atas. Paham ya? Kalau Arafah sepakat, kalau yang lain ada ikhtilaf, tapi yang rajih disyariatkan dengan hadis-hadis di atas. Dan semuanya itu dikasih nama khutbah, bukan tausiah umum. Kami semua dinamai dengan khutbah. Sammaha khutbatan. La min qabil wasaya al-ammah. Semuanya dikasih nama khutbah. Bukan termasuk wasiat umum. Bedanya apa? Bedanya apa kalau begitu? Bedanya barakallahu fikum, kalau dikatakan sebagai khutbah, maka itu termasuk dalam bagian rangkaian haji. Termasuk syiar haji. Tapi kalau dikatakan sebagai wasaya ammah, wasiat umum, maka bukan syiar haji. Itu sifatnya hanya insidental saja. Ketika diperlukan, tausiah. Ketika tidak, tidak. Itu bedanya. Tapi ketika dikasih nama khutbah, maka itu merupakan syiar haji. Sehingga harus dan perlu dilakukan oleh pemerintah setempat atau masing-masing rombongan jemaah haji. Difahami insyaAllah ya? Masalah berikutnya. Masalah berikutnya tentang mauzi'ul khutbah. Tempat khutbahnya. Tempat khutbahnya. Untuk Yaumun Nahr, khutbah pada hari Nahr itu tempatnya di Jamarat. Lokasinya lokasi pelemparan jumrah. Itu disebutkan nanti pada hadis Ibnu Umar 1742. Lafadznya waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bainal jamarat fil hajjatil lati hajja bihadza. Nanti kita melihat dalam hadis nomor 1742. Kata Ibnu Umar, An-Nabi SAW berhenti pada Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, di antara jamarat pada haji yang boleh berhaji dengannya. Ini pada haji wada. Sehingga untuk Yaumun Nahr tempatnya di jamarat. Difaham ya? Di jamarat. Kalau dahulu memungkinkan Rasul melakukannya. Kalau sekarang ini enggak memungkinkan. Sehingga tidak heran untuk tahun-tahun ini di zaman kita sekarang ini enggak ada prakteknya. Enggak ada prakteknya, ikhwan. Tidak pernah ada khutbah Yaumun Nahr di jamarat sekarang ini. Karena enggak memungkinkan. Sangat tidak memungkinkan. Barakallahu fikum. Secara hukum juga sunnah tidak wajib. Ya, syiar haji yang bukan rukun haji, yang bukan kewajiban haji, tapi sunnahnya haji. Kalau memungkinkan dilakukan, kalau tidak memungkinkan maka tidak dilakukan. Ini Yaumun Nahr. Khutbah Yaumun Nahr tempatnya di jamarat dengan nasul hadis. Kalau mungkin dikerjakan, kalau enggak mungkin enggak dikerjakan, hukumnya sunnah. Adapun ayyamu Mina, adapun pada hari-hari Mina tidak ada keterangan tempat. Maka bebas dilakukan di manapun di wilayah Mina, di area Mina. Kalau pada umumnya ya di Masjid Khaif. Di Masjid Al-Khaif yang ada di Mina. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak dilakukan. Barakallahu fikum. Dikarenakan hukumnya adalah sunnah, bukan wajibnya haji atau rukunnya haji. Dipahami insyaAllah ya. Dipahami dalam masail yang perlu dipahamkan pada bab ini. Barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ali ibn Abdillah Al-Madini. Ali bin Abdillah ibn Ja'far Al-Madini. Dikenal dengan Ali ibn Al-Madini. Qala haddathani Yahya ibn Sa'id والقطان قال حدثنا فضل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله مرضيه keduanya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الناس يوم النحر bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkhutbah di hadapan manusia para sahabat pada Yaumun Nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Faqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, ayu yaumin hadha. Wahai manusia, hari apa ini? Qalu yaumun haram, hari yang haram. Qal, beliau bertanya lagi, fa ayu baladin hadha. Negeri apa ini? Qalu baladun haram, negeri haram. Qala, fa ayu syahrin hadha. Bulan apa ini? Qalu syahrun haram, bulan haram. Qala maka Rasul bersabda, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, wa aradakum, kehormatan kalian, alaikum haramun, haram atas kalian, kahormati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini. Fa'adaha mirara. Beliau mengulang-ulang beberapa kali. Tsumma rafa'a ra'sah. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit ya. Ini dalil yang menunjukkan Allah di atas langit. Rafa'a ra'sah fihi dalil anallaha tabaraka wa ta'ala 'ala as-sama'. Itu akidah Ahlussunnah. Faqala seraya berkata Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka berkata Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Fa wallazi nafsi biyadihi, maka sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya. Innaha lawasiyatuhu ila ummatih, sesungguhnya isi khutbah tadi adalah wasiat beliau kepada umatnya. Bahasa wasiat artinya itu khutbah terakhir. Khutbah yang merupakan wasiat kepada umat. Khutbah perpisahan. Belum melanjutkan, fal yuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang syahid yang hadir yuballigh, menyampaikan ini kepada yang ghaib yang tidak hadir. La tarji'u ba'di kufara. Kalian jangan kembali sepeninggalku menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj qala akhbarni Amr ibn Murrah. Syu'ban Amr adalah Amr bin Murrah. Qala sami'tu Jabir ibn Zaid qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bi Arafat. Kata Jabir bin Zaid, saya mendengar sebentar, Amr bin Dinar, afwan ya ikhwan. Amr bin Dinar, bukan bin Murrah, Amr bin Dinar, afwan. Baik. Saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah di Arafat. Taba'ahu Ibnu Uyain Amr. Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah menguatkannya dari Amr bin Dinar. Di sini kata-kata khutbah di Arafah. Yang ini wadih. Ya, dengan kesepakatan para ulama ada khutbah Arafah. Dan sampai sekarang dilakukan. Sementara lafaz yang di atas, Yauman Nahr. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad. Wa al-Ju'fi. المسند الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قراء ابن خالد عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة سمك الله مرضينا ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن. Dan juga memberitakan kepada aku laki-laki yang lebih afdal menurut saya dibandingkan dengan Abdul Rahman, yaitu Humaid bin Abdul Rahman. Jadi Muhammad bin Sirin punya dua guru. Guru yang pertama adalah Abdul Rahman bin Abi Bakrah, guru yang kedua adalah Humaid bin Abdul Rahman Al-Himyari. An Abi Bakrah, kedua-duanya dari Abu Bakrah. Qala, katanya Abu Bakrah, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Anna khatabana, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada yauman nahr. Qala, bertanya, atadruna ayu yaumin hadha? Apakah kalian tahu hari apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu wa'alam. Kami berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata. Lalu beliau diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighair ismih. Hingga kami menduga, kami mengira Rasul akan menamainya dengan nama yang selain namanya. Pada hadis Ibnu Abbas, mereka langsung mengatakan yaumun haram. Tegas jawabannya. Yang ini mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada beberapa ihtimal yang disebutkan oleh para ulama. Ihtimal yang paling memungkinkan adalah para sahabat yang mendengarkan khutbah ini. Pertama kali mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Rasul diam, sebagian menjawab, sebagian juga diam. Jadi awalnya mereka semuanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hari apa ini? Allahu a'lam. Beliau diam. Nah, ketika beliau diam itu, sebagian sahabat menjawab, yaumun haram. Hari haram. Sebagian yang lainnya lagi, diam. Menduga akan ada nama yang lain. Gitu. Rasul mengganti dengan nama yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ala kulli hal, jawabannya adalah yaumun nahar. Qala alaysa yaumun nahar. Bukankah ini hari yaumun nahar? Qulna bala. Kata betul ya Rasulullah. Qala ayu syahrin hadha. Bulan apa ini? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Fasakata. Beliau diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Beliau diam hingga kita kami menduga. Beliau akan memberi dia nama dengan nama selain namanya. Faqala alaysa Dzulhijjah. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Kami mengatakan betul ya Rasulullah. Qala ayyu baladin hadha? Negeri apa ini? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Qala belum mengatakan alaysat bil badal haram? Bukankah negeri-negeri haram? Qulna bala. Kami mengatakan betul ya Rasulullah. Qala beliau bersabda. Fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Fi syarikum hadha. Fi baladikum hadha. Ila yaumi talqawna rabbakum. Sesungguhnya darah-darah kalian. Harta benda kalian. Haram atas kalian. Seperti haramnya hari kalian ini. Di bulan kalian ini. Di negeri kalian ini. Ila yaumi talqauna rabbakum. Sampai pada hari kamu berjumpa dengan Rabb kalian. Sampai hari kiamat. Ala hal ballagtu. Perhatikan. Apakah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am. Mereka mengatakan. Iya. Wahai Rasulullah. Allahumma syahad. Ya Allah persaksikan. Persaksikan. Falyuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang syahid yang hadir. Menyampaikan kepada yang ghaib. Farubba muballaghin aw'a min sami'. Bisa jadi yang dikasih berita. Itu muballagh. Yang disampaikan kabar. Aw'a lebih faham. Min sami'. Daripada yang langsung mendengar beritanya. Dia membawa berita, namanya Sami, mendengar langsung, muballak yang dikasih berita. Yang dikasih berita, yang tidak mendengar langsung, bisa jadi lebih paham dari yang mendengar langsung. Fala tarji'u ba'di kufara, maka janganlah kalian kembali lagi sepeninggalku menjadi orang kafir. Ya daribu ba'duku menuqaba ba'din, sebagian kalian memenggal sebagian leher yang lain. Faqala haddatsana Muhammad bin Musanna Abu Musa al-Anazi. Qala haddatsana Yazid bin Harun. Qala akhbarna 'Asim bin Muhammad bin Zaid an abihi Muhammad bin Zaid. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Umar semoga Allah meridhai keduanya. Yang pertama Ibn Abbas, yang kedua Abu Bakrah, sekarang Ibn Umar. Qal, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata di Mina. Mina ini masih luas. Kapan dan di mana? Dikarenakan satu peristiwa, maka diterangkan dengan hadis yang di atas. Di Mina, yakni di Jamarat, kama sayati. Kapan? Jawabannya, Yaumun Nahr. Ini lafaznya mutlak, dikait dengan yang sebelumnya. Ini lafaznya umum, ditaksis dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya, Yaumun Nahr. Maka yang di Mina, ini Yaumun Nahr. Rasul mengatakan, Atadruna ayu yaumin hadha. Taukah kalian hari apa ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqal, beliau mengatakan, fa inna hadha yaumun haram. Sesungguhnya ini adalah hari yang haram. Afatadruna ayu baladin hadha. Apakah kamu tahu negeri apa ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala baladin haram, negeri haram. Qala, afatadruna ayu syahrin hadha. Taukah kamu bulan apa ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syahrun haram, bulan haram. Qala, beliau bersabda, fa inna Allah harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian, dima'akum wa amwalakum a'radakum, darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian, kehormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Waqala Hisham ibn al-Ghaz. Ini istilah yang lain, yang kedua. Qala akhbarani Nafi'an ibn Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr bainal jamarat. An-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri, berhenti pada yawm an-nahr di antara jamarat. Fil hajjatil lati hajja bihadha. Pada haji yang belum berhaji dengan ini. Waqal, belum mengatakan, hadha yaumul hajjil akbar. Ini lafaz yang lain. Hadha yaumul hajjil akbar. Ini adalah haji, al-hajjil akbar. Ini lafaz menunjukkan, yaumul hajjil akbar, yaumun nahr. Hari haji terbesar adalah yaumun nahr. Sehingga berlaku itu semua setiap tahun. Yaumun nahr dikatakan yaumul hajjil akbar. Sebagian berpendapat yaumul hajjil akbar apabila wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Ada qaul. Dan itu yang dikenal di tengah-tengah masyarakat umum kaum muslimin. Ketika wukufnya di hari Jumat, mereka mengatakan yaumul hajjil akbar. Secara periwayatan, yaumul hajjil akbar yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Fatafiqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasul menyatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Wa wada'a an-nas, dan beliau berpamitan kepada para sahabatnya. Ya, berpamitan kepada para sahabatnya. Faqalu, maka mereka mengatakan hadhihi hajjatul wada', ini haji perpisahan. Maka nama itu, nama hajjatul wada' dari para sahabat di zamannya Rasulullah SAW. Hadhihi hajjatul wada'. Wallahu a'lam bis-shawab. Falyu'adhdhin yu'adhdhin. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita sebutkan faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis di atas, selain yang telah kita uraikan di awal. Yang pertama, penamaan Yaumun Nahr Dzulhijjah Makkah dengan haram. Yaumun haram, syahrun haram, baladun haram. Makna haram hahuna ay yuhramu fihil qital. Ya, makna haram di sini adalah diharamkan perang padanya. Ya, yaumun haram, hari diharamkan perang. Tidak boleh berperang pada Yaumun Nahr. 10 Dzulhijjah. Syahrun haram, bulan haram, bulan-bulan diharamkan perang padanya. Maka tidak boleh perang di bulan Dzulhijjah. Baladun haram, negeri yang haram. Ini haram perang di sana. Tidak diperbolehkan perang di Makkah. Di negeri haram Makkah. Faedah yang kedua, ta'zimu hadzal yaum wa hadzal syahr wa hadzal balad. Mengagungkan hari ini, bulan ini, negeri ini. Ta'zim. Itu dari sisi pertanyaan yang boleh ajukan. Hari apa ini? Bulan apa ini? Negeri apa ini? Hadza su'al ta'zim. Ya, pertanyaan itu untuk mengagungkan hal tersebut. Jadi, agungnya Yaumun Nahr, agungnya Dzulhijjah, agungnya negeri haram Mekah. Ta'zim. Ini nanti berkaitan dengan isi khutbah. Disebutkan mukadimah terlebih dahulu, perkara-perkara yang sangat agung, yang sangat mulia. Ini dikaitkan dengan isi khutbahnya. Terkait dengan masalah darah, harta, dan kehormatan. Faedah yang lain. Al-aslu fi dima'il muslim haram. Hukum asal darah seorang muslim adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan melainkan dengan hak. Ada berapa haknya, ikhwan? Diizinkannya ditumpahkan darah seorang muslim. Yang pertama, karena zina, hukum rajam. Betul ya? Yang kedua, qisas, hukum qisas mati. Yang ketiga, murtad dari Islam. Nama dari kulidinihi, dikarenakan murtad dari Islam. Lafaz yang lain, al-mufariq lil jamaah, pemberontak, penguasa. Ketika tidak mungkin diredam melainkan dengan dieksekusi. Ini dengan nas hadis apa? Hadis Abdullah bin Mas'ud. As-sayyib az-zani wa nafsu bin nafsi wa at-tariku li dinihi al-mufariqu al-jama'ah. Faedah yang berikutnya, al-aslu fi amwalil muslimin al-haram. Hukum asal harta benda seorang muslim adalah haram. Illa bi amrain. Dikecualikan dengan dua perkara. Yang pertama, biatibatin min nafsih. Biatibatin min nafsih. Dari keinginan, kesukaan, kerelaan hatinya. Dia yang ngasih kamu. Namanya biatibatin min nafsih. Dengan ketenangan, kerelaan jiwanya. Entah ngasih hadiah kamu, ngasih hibah ke kamu, atau infak, sedekah, kemauan dia sendiri. Al-amru tsani bihaqqil Islam. Ya, dengan hak Islam. Zakatul mal bagi yang terkena kewajiban zakat mal dan zakat fitrah. Paham ya? Hukum asal harta benda muslim itu haram, enggak boleh kamu ambil. Kecuali dengan kerelaan dia pribadi dia ngasih, atau dengan hak Islam, kewajiban zakat mal atau zakat fitrah. Faedah berikutnya, al-aslu fil a'rad al-hurmah. Hukum asal kehormatan adalah haram. Hukum asal kehormatan muslim adalah haram. Melainkan dengan hak Islam. Kondisi-kondisi di mana seorang muslim boleh dibicarakan kehormatannya atau dijatuhkan kehormatannya. Ini dalam pembahasan at-tahdzir. Pembahasan berikutnya al-hajr. Pemboikotan seorang muslim. ini dengan kawaidnya, dengan kaidah-kaidahnya yang dibahas panjang oleh para ulama. Ini kalau dibahasakan ghibah yang diharamkan, yang dimubahkan dalam Islam. Jadi diperbolehkan dikarenakan ayat yang lain, hadis yang lain, penerapan kaum salaf dalam bab ini. Tahdir dengan bawabitnya, hajr mubtadi' dengan bawabitnya. Dalam pembahasan ilmu hadis al-jarh wa ta'dil dimasukkan pada al-jarh wa ta'dil, jarhur ruwat wa jarhus syuhud, menjarah para rawi atau para saksi-saksi di pengadilan. Ini semuanya bila bawa bidha, dengan bawa bidha maka diperbolehkan. Paham ya? Nah, keharaman harta, keharaman darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu disamakan dengan haramnya hari nahr, haramnya bulan Dzulhijjah, haramnya Mekah. Itu menunjukkan betapa agung, betapa mulia seorang muslim itu. Keharaman darahnya, keharaman harta bendanya, keharaman kehormatannya itu disamakan seperti haramnya yaumun nahr, Dzulhijjah dan Mekah. Maka harus diperhatikan baik-baik dalam bab ini para ulama. Jangan main-main dan jangan sembarangan. Faedah berikutnya. I'adatu al-khutbah awil wasiyah li ahammiyatiha. Mengulang-ulang khutbah atau mengulang-ulang wasiat karena pentingnya isi tersebut, isi khutbahnya, isi tausiahnya. Ini pada hadis Ibn Abbas, fa'adaha miraron, diulang-ulang berkali-kali oleh Rasul. Ini pengulangan nama i'adah, pengulangan isi khutbah dan isi mau'idah menunjukkan pentingnya isi ini. Sehingga diulang-ulang supaya mereka paham, supaya perhatian, supaya diagungkan, diperhatikan. Ini menunjukkan pentingnya dan agungnya tiga pembahasan tadi, harta, darah dan kehormatan. Ini yang selalu disebut oleh para ulama dalam pembahasan muamalah. Ini, darah, harta, kehormatan. Darah, harta, kehormatan. Faedah yang berikutnya adalah hadhihi al-khutbah wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatih. Khutbah ini tadi adalah wasiat Rasul kepada semua umatnya. Diambil dari pernyataan Ibnu Abbas, innaha la wasiyatuhu ila ummatih. Ini wasiat Rasul kepada umatnya. Dikuatkan dengan permintaan Rasul, fal yuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib. Berarti tidak khusus untuk yang hadir di Mina ketika itu. Tapi ini umum untuk semua umatnya sampai hari kiamat nanti. Sampaikan kepada yang ghaib. Sehingga dengan wasiyatuhu ila ummatih. Ini wasiat Rasul kepada umatnya. Kalau antum ingin bikin muhadharah, mau'idhah, atau khutbah Jumat, atau apa, pakai judul, bikin judul ini. Wasiat Rasul kepada umatnya. Banyak yang dimaksud. Dan ini ketika antum jabarkan panjang, dipendekkan bisa, dipanjangkan bisa, dibikin daurah sehari juga bisa. Tergantung bagaimana penjabarannya. Karena pembahasannya banyak. Darah, harta, kehormatan. Barakallahu. Ini dibikin satu kitab juga bisa. Secara hadis ini. Untuk perpanjang semua masailnya, rinci, detail terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. ف Faedah berikutnya pada kalimat farafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya, fihi dalilun ala anna Allah ta'ala fis sama'. Pada kata-kata Rasul mengangkat kepalanya ke langit, kepalanya dalil Allah di atas langit. Di sebuah dalam riwayat yang lain, beliau menunjukkan jarinya ke langit. Gini. Kemudian itu jari ditunjukkan kepada yang hadir. Allahumma syahad. Gitu. Ya Allah, persaksikanlah. Kepala diangkat ke langit, jari menunjuk ke langit. Itu dalil yang menunjukkan Allah itu di atas langit. Itu adalah akidahnya Ahlussunnah. Faedah yang berikutnya adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW balaghal amanah. A'addal amanah. Balaghal risalah wa'addal amanah. Akhirnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan risalah wahyu, wa'adal amanah, dan telah menunaikan amanat ini. Dipersaksikan langsung di hadapan para sahabah. Barakallahu fikum. Ala hal ballagtu. Dan dipersaksikan semua oleh para sahabat. Naam. Beliau mengatakan Allahumma syahad. Saya dikatakan ballagar risalah wa adal amanah. Itu biasa sampaikan para ulama dan para imam ketika berkhutbah, ketika menyampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Faedah berikutnya adalah masyru'iyatu tablighil ilm. Masyru'iyatu tablighil ilmi, syariat menyampaikan ilmu. Pada kata-kata fal yuballigh asyahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib. Itu ada faedah syariat menyampaikan ilmu, tablighul ilm. Semua dengan kemampuannya walaupun seayat. Beliau mengatakan balik wani walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Faedah berikutnya tablighul ilmi ila man huwa a'lam minhu wa aw'a minhu. Tablighul ilmi ila man huwa a'lamu minhu wa aw'a minhu. Menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih alim daripadanya atau lebih hafid, lebih menghafal daripadanya. Oleh kata-kata farubba muballighin aw'a min sami'. Farubba muballighin aw'a min sami'. Bisa jadi yang diberi berita lebih mengerti daripada yang mendengar. Itu ada faedah. Kita sampaikan ilmu walaupun kepada yang lebih alim dari kita atau yang lebih mengerti daripada kita. Kita punya ilmu, sampaikan. Barakallahu fikum. Rubba muballighin aw'a min sami'. Kalau ditambahkan faedahnya ya, menerima ilmu dari orang yang di bawahnya kadar ilmu dan pemahamannya. Talaqqil ilm, qabul al ilm liman huwa dunahu fil ilmi wal hifzi wal fahm. Wahada bin tawadu. Talaqqi ilmu, menerima ilmu dari orang yang di bawah dia keilmuannya, di bawah dia pemahamannya, di bawah dia hafalannya. Dan itu tanda ketawaduan. Itu penting ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. menerima ilmu dari siapapun. Yang fauqakum, yang di atas kamu, atau yang mithlukum, yang semisal kalian, atau yang dunakum, yang di bawah kalian. Itu adalah tanda-tanda nabalatul insan. Ini orang nabil, mulia. Ya, nabil, mulia. Barakallahu fikum. Mulia, terpandang, Masya Allah, ada nabil. Faedah berikutnya. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'dhin." Kalian jangan kembali sepeninggalku menjadi kafir. Sebagian kamu menggal kepala menggal leher sebagian yang lain. Pada lafaz ini ada beberapa poin faedah. Faedah yang pertama dari lafaz tadi adalah isyaratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila annahu sayahsulu fi ummati hadzal fi'l. Falidhalika hadzarahum minhu. Pada kata-kata tadi, kamu jangan kembali sepeninggal menjadi kafir. Sebagian kamu memaksakan yang lain. Dari kata-kata yang jamil faedah, isyarat dari Rasulullah SAW. Akan terjadi pada umat ini apa yang disebutkan. Oleh karena itulah beliau memperingatkan umatnya daripada itu. Waqad hasal waqa, dan sungguh telah terjadi seperti yang belum sampaikan. Terjadi di tengah-tengah kaum muslimin semuanya. Baku bunuh, katanya orang ambonnya. Baku bunuh, baku hantam. Sama-sama muslim. Ya kadang perang antar kampung, perang antar geng, mereka muslimin. Terjadi. Atau perang dikarenakan perbedaan pemahaman. Terjadi. Mereka muslimin. Sehingga di warning sama Rasul. Jauh-jauh sebelumnya diperingatkan. Jangan sampai kamu nanti kembali lagi kafir sepeninggal aku. Sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain. Jangan. Itu ada isyarat bakal terjadi. Diingatkan. Jangan. Maka yang selamat dari ini semua yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang kedua dari lafaz tadi adalah kata-kata kufara, kafir. Sebagian ulama tidak menafsirkan lafaz ini. Dibiarkan apa adanya lizajr. Ya, yamurunaha kama ja'at min babil mubalaghati fi zajr. Sebagian ulama membiarkan riwayat ini sebagaimana datangnya tanpa ditafsirkan. Kafir. Untuk penekanan mubalaghah dalam memperingatkan. Difaham ya? Ini seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam bukunya Usulus Sunnah. Ini hadis dimanakan apa adanya. Untuk lizajr. Supaya jangan bermain-main dengan ini semua. Ini perkara besar. Kafir kamu nanti. Mayoritas ulama kita memaknakan kufar. Kufur dunia kufur. Kufur asgar. Ya, kebanyakan para ulama memaknakan kufar di sini adalah kufur asghar. Kufrun duna kufrin. Kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. dikarenakan al-qatlul qital minal kabair, pembunuhan, peperangan, membunuh muslim itu termasuk dosa besar, bukan kekufuran. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ada satu kondisi di mana kata-kata kufur di sini dimaknakan dengan kufur akbar. Yaitu ketika dia ya'taqidu hillah. Namanya istihlal. Ada satu kondisi di mana membunuh seorang muslim, perang dengan muslimin dikatakan kufur akbar. Kufur besar, kemurtadan dari Islam, apabila dia meyakini kehalalannya. Yakin halal, boleh membunuh muslim. Naudzubillah. Kufur, riddah. Karena meyakini halalnya perkara yang haram. Atau kufur. Dipahami ya? Kalau semata-mata karena kondisi politik, atau karena hamiyah jahiliyah, membela suku, kabilah, geng, kampung dan segala macamnya, bentrok, membunuh orang begitu. Itu dosa besar. Bukan kemurtadan, dosa besar ya kan. Kalau dikatakan kufur-kufur kecil gitu loh. Bisa naik menjadi kufur akbar, menjadi kafir kufur akbar, murtad dari Islam. Ketika pelakunya meyakini dalam hatinya ini halal. Hadza na'udzu billahi kufur. Allahul musta'an. Ini semua dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku akidah. Barakallahu fikum. Faedah yang terakhir adalah tahrimu qatlil muslim wa qitalihim. Haramnya membunuh seorang muslim dan memerangi kaum muslimin. Pada pembahasan lafaz yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.